tunggu. Oh, oh, oleh kita. Mari kita hangatkan suasana. Kita semua ciptakan kedamaian. Oh, oh, untuk kita. Untuk kita. Di sini kita semua juara. Tidak berbeda-beda. Tiada yang menang dan yang kalah. Kita semua di sini kawan. Bukan menjadi lawan. Hilangkan rasa berat.